أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. قال الإمام سعد رحمه الله: أي ما خلقناهما عبثا وباطلا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهما إلا بالحق. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya kecuali dengan hak. Tidak seperti apa yang disangkakan oleh musuh-musuh Allah. Bahkan kami ciptakan langit dan bumi, keduanya kami ciptakan dengan al-haq. Alladzi minhu yakunu bima fihima dalatain ala kamal khaliqihima wa iqtidar wasi'ah wa sa'ati rahmati wa hikmati wa ilmin muhit wa annahu alladzi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wa ahlahu la syarika. Yang mana di antara kandungannya adalah tidaklah kami ciptakan langit dan bumi melainkan ayyakun nabi ma fihima, antara langit dan bumi merupakan dalil yang kuat, bukti yang kuat terhadap kesempurnaan Allah yang menciptakan keduanya. Kekuatan Allah, luasnya rahmat Allah, hikmah Allah, ilmunya. Wa anna la tambaghi ibadah illa lahu. Sehingga tidak berhak ibadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang lainnya. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Dan sungguhnya hari kiamat itu hak, pasti datang, tidak bisa diragukan lagi. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Fasfahi safhal jamil wa wasafhal ladzi la adiyata fi. Maka bermuamalahlah kalian dengan muamalah yang baik, yang bagus. As-safu alladhi la adiyata fi, yang tidak menyakitkan atau menzalimi yang lainnya. Bal yuqabil isa'atul musib bil ihsan. Coba dilihat terjemahan safal jamil apa. Bal yuqabil isa'atul musib bil ihsan. Bahkan setiap ada yang berbuat keburukan, dibuka ayat, berbuat keburukan kepada kamu, maka balaslah dengan kebaikan. Adzambi bil ghufran litanam rabbika jazil ajr wa thawab. Memberikan maaf dengan orang-orang yang menyakitimu, sehingga kamu mendapatkan pahala yang sangat besar. Fa inna kulla ma huwa atin fa huwa qaribun. Fasfah Sofal Jamil. Naam. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Fa'inna kulamah wa'atin fahuwa qaribun. Kalau sungguhnya segala sesuatu yang akan datang sifatnya, maka itu adalah dekat. Faqad dhahara li ma'na ahsan mimma dzakartu huna. Dan telah nampak bagiku makna yang paling terbaik di sini adalah maksud dari Safhal Jamil. Karena di Al-Quran terjemah Indonesia itu maknanya maafkan dengan cara yang baik. Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan Safhal Jamil, innal ma'mur bihi wa Safhal Jamil. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Safhal Jamil. Ya. Memaafkan dengan cara yang baik. Al-Hasan alladhi qad salima min al-haqad wal-adiyah al-qawliya wal-fi'aliyah. Pergaulan yang selamat dari iri dengki, mengganggu orang lain dengan ucapan dan perbuatan. Duna safal ladhi laysa bijamil. Berbeda dengan memaafkan tapi bukan dengan cara yang baik. Wa huwa saf fi ghairi mahalli, yaitu memaafkan bukan pada tempatnya. Falyasfa haitsu iqtadar maqamul uqubah fa uqubatul mu'tadin adh-dhalimin alladhina la yanfa'u fihim illa al-uqubah wa hadha huwa al-ma'na. Memaafkan yang haidu iqtadar maqamul uqubah, yang di dalam kandungannya ada sanksi, seperti memberikan sanksi terhadap orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas atau yang zalim, yang tidak bermanfaat bagi mereka kecuali harus dihukum. Ada wal makna. Ya, ini makna dari Safal Jamil. Coba lihat itu apa tafsir Ibn Katsir, mungkin ada contoh. Dibuka ayatnya. Karena penting ini Safal Jamil adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasfahal Jamil. Maafkanlah dengan cara yang baik. Yang tidak ada haqad. Ini diucapkan mudah, gampang teorinya. Jadi kalau sudah cekcok udah ada masalah antara fulan fulan fulan fulan fulan fulan, mumet, nggak ada yang mau ngaku salah, nggak ada yang mau legowo, nggak ada yang mau mengatakan ya saya salah, ya. Nah, semuanya nunjuk, nunjuk ke yang lainnya. Alhamdulillah. Sehingga ada pun teori ya tinggal baca saja, tapi prakteknya enggak semudah apa yang dibayangkan. Ya, justru amalan ini yang berat. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ini? Ada. Coba lihat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Allah kabarkan kepada nabinya tentang akan terjadi hari kiamat dan enggak mungkin tidak pasti. Tsumma amarahu bisafal jami'al musyrikin fi adahum lahu wa takdzim ma jaa bihi. Kemudian Allah perintahkan kepada Rasulnya, kepada Muhammad SAW, untuk safhul jamil anil musyrikin, di sini memaafkan dengan cara yang baik terhadap gangguan orang-orang musyrikin, kezaliman orang-orang musyrikin. Fi adahum lawa takdzibu majabih, memaafkan terhadap gangguan mereka, siksaan mereka. Nah, dari apa yang mereka lakukan. Fasfah anhum, maafkanlah mereka dari kesalahan mereka. Tuh, lihat. Ini siapa? Ini Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh siapa? Hah? Oleh Allah. Untuk apa? Maafkan orang musyrikin. Fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Maafkanlah mereka, kesalahan mereka, gangguan mereka. Ya, almuhim segala macam gangguan-gangguan yang datang dari musyrikin, Allah memerintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad itu apa? Memaafkan mereka. Ya kalau kita gimana kira-kira? Udah dipukul, aduh, manusia kayak kita mah berat. Ya apalagi kalau seringnya sakit hati, sakit hati, mendem jerok, akhirnya penyakit. Tapi ini juga terapi, obat bagi orang-orang yang berpenyakit apa? Selalu dendam, dendam, dendam, dendam. Ini terhadap orang musyrikin, apalagi orang apa? Muslim. Orang awam, orang enggak paham, orang jahil, orang bodoh. Ya. Ya teorinya sih mudah saja. Tapi ketika praktek, aduh. Ini yang dituntut. Karena Rasulullah SAW saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa? Agar memaafkan mereka. Ini dikatakan oleh Imam Mujahid wa Qatadah wa ghairuhum kana hadza qabla al-qital. Ini sebelum berperang, sebelum adanya jihad. Wawa kama qala, dan ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah benar sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Fa inna hadhi makkiyah, ayat ini makkiyah. Wal qital inna syara' ba'da al-hijrah. Ya, ada maupun pertempuran atau jihad itu disyariatkan sebelum hijrah. Terus secara umum ya, nah, diperintahkan untuk memaafkan, artinya mungkin ada ucapan atau haqad dan lain sebagainya. Nah, inna rabbaka huwal khallaqul alim, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabb kamu Maha menciptakan likulli makhlukin, segala sesuatu dari makhluk Allah lah yang menciptakannya. Al-alim likulli syai'in fala ya'juzu ahadun min jami'a ma ahata bihi ilmu, Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmunya. Wajara alaihi khalquh, demikian pula seluruh makhluknya. Allah Maha mengetahui. Wadzaka sa'irul mawjudat, dan seluruh perkara-perkara yang mawjud, yang ada di alam langit dunia ini, dunia dan langit ini, dan antara keduanya, seluruhnya Allah Maha mengetahui. Nah, terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya, seluruhnya, seluruhnya Allah Maha mengetahui itu semua. Wallahu a'lam bishawab.